Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kathiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita baca hadith yang ke-97. Qala al-mu'allifu rahimahullah عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم. Dari sahabat Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man tawadda'a, siapapun yang berwudu, fa'ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya. Kharajat khatayahu min jasadi, keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya. Dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya. Hatta takhruja min tahti adhfarihi, hingga dosa-dosa tersebut keluar dari bawah kuku-kukunya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sini bersabda, man tawaddoa, siapapun. Yang dimaksudkan dengan man tentunya di sini pertama umum, laki-laki maupun perempuan, dan keumuman ini dibawakan kepada muslim ataupun muslimah, mukmin mukminah. Man yakni siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana pada hadis yang lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim juga, Nabi mengatakan, idza tawaddaa al-'abdu al-muslimu awil mu'minu, jika seorang hamba muslim atau mukmin. Sehingga dari sini keumuman man siapa saja yang dimaksudkan adalah muslim atau mukmin, muslimah mukminah. Karena keimanan, keislaman itu merupakan salah satu syarat diterimanya amalan. Seandainya ada orang kafir yang berwudu, maka wudu tersebut tidaklah diterima, tidak dinilai sebagai ibadah, tertolak karena kekafirannya. Allah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, siapapun yang beramal saleh, umum, siapapun yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Sehingga dari ayat ini dan yang lainnya, para ulama menyebutkan syarat diterimanya amalan, yaitu pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, meneladani Nabi sesuai dengan bimbingan Nabi. Sebagian ahli ilmu menyebutkan syarat ketiga, mukmin muslim beragama Islam. Ikhlas, mutaba'ah, kemudian Islam. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mukmin. Seandainya ada orang kafir berpuasa, sholat dan lain sebagainya, akan diterima. Ya, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah mencegah mereka nafkah mereka, sedekah mereka, padahal itu ibadah yang bisa dirasakan manfaatnya untuk orang lain. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, nafkahnya, sedekahnya tidak diterima. Enggak ada yang menghalangi dari mereka nafkahnya, sedekahnya, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, termasuk dari nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa may yabtaghi ghayral islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dia termasuk orang yang rugi. Islam, iman, termasuk syarat diterimanya amalan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini telah kusempurnakan, ya, untuk kalian agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Jadi dari ayat, dari hadis ini, demikian juga amalan-amalan yang lain, ketika disebutkan keutamaan-keutamaannya, maka akan diterima ketika orang tersebut ibadah itu dibangun di atas keislaman, keimanan. Diperkecualikan di sana amalan-amalan yang sifatnya muta'addi, manfaatnya bisa dirasakan. Seperti kalau seorang berbuat baik kepada tangga, buat baik kepada orang miskin, fuqara, dia dalam keadaan kafir, lalu dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan tadi akan dicatat, adapun kejelekannya akan dihapus. Aslamta kama aslafta minal khairi. Engkau masuk Islam sebagaimana apa yang telah engkau lakukan sebelumnya dari kebaikan. Jadi kebaikannya dicatat, kebaikan yang sifatnya muta'addi yang dirasakan oleh orang lain. Baik, kembali kepada hadis. Nabi SAW di sini menyebutkan salah satu dari sekian banyak keutamaan berwudu. Man tawaddu'a. Siapapun yang berwudu. Kemudian ada suatu syarat yang sangat penting. Fa'ahsanal wudu'a. Dia memperbagus wudunya. Bagaimana bentuk memperbagus wudu? Meliputi dua hal tadi. Yang pertama, seorang dikatakan muhsin, berbuat ihsan dalam wudunya. Yang pertama, dia berwudu lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meniatkan dengan wudunya at-taqarrub inallahi azza wa jal. Ketika berwudu, dia niatkan sebagai ibadah. untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berwudu, dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana al-wudu. Secara batin tadi niatannya niatan yang lurus, niatan yang benar, ikhlas mengharapkan ganjaran di sisi Allah. Dia meniatkan untuk menjalankan syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak salat, mau salat, maka hendaklah membasuh wajah kalian dan seterusnya. Diniatkan untuk menunaikan perintah Allah, menjalankan syariat Islam. Niatan mi'yar atau patokan timbangan batinnya apa? Ikhlas mengharapkan ganjaran Allah. Dia niatkan untuk beribadah pada Allah, bukan semata-mata kebiasaan, bukan semata-mata ikut-ikutan, ikhlas. Kemudian yang kedua, fa'ahsanal wudu, yaitu mencakup timbangan lahir. Kalau tadi timbangan batin, timbangan lahirnya apa? Meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meneladani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ahsana al-wudu. Dikatakan ihsan, bagus wudunya. Dia mengikuti Nabi. Barakallahu fikum. Baik jumlahnya, bilangannya, urutannya, tata caranya, mana yang dibasuh, mana yang diusap. Dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam ayat yang sifatnya umum keteladanan tersebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang berharap bertemu Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Ketika seorang berwudu, muslimah berwudu, dia ikhlas meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara buahnya kharajat khotayahu, akan keluar darinya, dari jasadnya, khotayahu, dosa-dosa dia. Apa yang dimaksud dengan khotayahu di sini, yaitu as-saghair, dosa-dosa kecil. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, demikian juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, wal muradu bil khotaya as-saghairu dunal kabairi. Ini maksud dengan khotaya, dosa-dosa orang tersebut, yaitu as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Ya, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtunibatil kabair, ketika dosa-dosa besar tersebut dijauhi. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya anna al-wudu, bahwasanya berwudu, wudu dengan dhammah bermakna ya tawaddu, berwudu fi'il, wudu dengan dhammah dalam bahasa Arab bermakna fi'il, yaitu berwudu. Berwudu min afdhalil ibadat. Hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya sangat banyak menunjukkan bahwasanya berwudu itu termasuk dari ibadah yang sangat agung, yang sangat besar. Adapun kalau dalam bahasa Arab al-wudu dengan fathah, al-wudu dengan fathah ini artinya adalah air yang dipakai untuk berwudu. Air dipakai untuk berwudu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya berwudu termasuk ibadah yang sangat agung. Dan sana sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta dakhruja min tahti adhfari, hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau dalam Sahih Muslim hadis Abu Hurairah sebelum hadis Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawaddu'al abdul muslimu awil mu'minu." Jika seorang hamba muslim atau mukmin, rawinya ragu. Jika ada seorang hamba muslim atau mukmin yang berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh, membasuh wajahnya. Bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh ada air yang mengalir, bukan semata-mata diusap. Ambil air kemudian dibasuhkan ke wajahnya, mengalir. Kemudian dia membasuh wajahnya. Kharaja min wajihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Maka akan keluar dari wajahnya, ketika dia membasuh wajahnya, keluar dari wajahnya kullu khati'atin, segala dosa. Nadhara ilaiha, yang dia melihat, ya, nadhara ilaiha kepadanya. Bi'ainihi, dengan matanya. Ma'al ma', bersama dengan air, keluar dosanya. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan terakhir dari air itu. Fa'idha ghasala yadai, jika dia mencuci, membasuh kedua tangannya. Ini tangan hingga mirfaqain, telapak tangan sampai siku. Kharaja min yadaihi kullu khati'atin, keluar dari dia, keluar dari kedua tangannya semua dosanya. Kullu khati'ah, kana batashatha yadahu ma'alma, yang tangannya, kedua tangannya dipakai untuk menyentuh perbuatan dosa itu, bersama dengan air atau bersama tetes terakhir, akhir tetesan air itu keluar. Fa idza ghasala rijlai, maka jika dia membasuh kedua kakinya, kharajat kullu khati'atin, keluar dari, kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu, keluar segala dosa. Keluar segala dosa. Masyadha rijilahu, yang dia berjalan menuju dosa itu, kedua kakinya. Keluar dosanya. Ma'al ma', bersama air. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama, ya, terakhir dari tetesan air itu. Hatta yakhruja naqiyan minadh dhunub, sehingga dia keluar setelah berwudu tersebut, keluar naqiyan, dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ini sebagian keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya, termasuk dari kesempurnaan seorang muslim mukmin, dia berusaha untuk menjaga wudu, senantiasa suci, batal berwudu, batal berwudu. Itu juga sebagian keutamaan jika seorang menjaga wudunya, itu menunjukkan kesempurnaan imannya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillahirabbil alamin.